إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وسبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمت لنا إنك أنت الجواد الكريم وقل ربي زدنا علما وبعد Hadirin hadirat kuasa iman rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita hingga di malam ini, malam yang begitu mendebarkan bagi diri kita, karena memang hadirin kuasa iman rahimakumullah, malam ini adalah malam ke-27 daripada bulan Ramadan. Kita berusaha dan tetap bertekad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada diri kita untuk memburu dan mendapatkan keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Hadirin kota iman rahimakumullah. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kepada kita, faman hurima ghairuhu faqad hurim. Barang siapa yang terhalang seseorang untuk mendapatkan kemuliaan pada bulan Ramadan, maka sungguh ia benar-benar telah terhalang. Artinya hadirin kota iman rahimakumullah, kalau di bulan Ramadan begitu banyak faktor pendukung bagi kita untuk bisa meraih sebanyak-banyak pahala, tapi ternyata kita tidak mampu meraihnya, maka sungguh pada bulan-bulan yang lainnya akan lebih berat lagi bagi hamba tersebut, akan lebih berat lagi bagi kita untuk mendapatkan pahala yang banyak. Karena di bulan Ramadan hadirin kota iman rahimakumullah, beberapa faktor pendukung Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada hambanya. Yang pertama adalah Allah jadikan aura di bulan Ramadan ini, Allah jadikan kondisi di bulan Ramadan ini adalah kondisi kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Syaban beliau mengatakan, qad adallakum syahrul azim, sungguh telah menaungi kalian bulan yang agung. Jadi bulan Ramadan ini seolah-olah penaung yang menjadikan aura di dalamnya aura kebaikan. Itulah karenanya kalau di Timur Tengah bulan Ramadan dikenal dengan syahrul hasad, bulannya panen. Di mana hadirin kota iman rahimakumullah, di bulan ini kecenderungan orang semuanya adalah untuk baik. Kecenderungan untuk bersedekah, kecenderungan untuk menjaga sholat, kecenderungan untuk menjaga sholat malam dan lain sebagainya. Faktor pendukung yang lainnya adalah hadirin kota iman, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala ikat syaitan dari jenis jin. Walaupun dari beberapa penafsiran para ahli hadis mengatakan bahwa yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka jin yang merupakan pembesar-pembesarnya. Tapi terlepas dari itu semua, maka tinggal persoalannya adalah bagaimana kita menaklukkan daripada hawa nafsu kita. Kalau di luar bulan Ramadan terjadi kolaborasi antara syaitan dengan nafsu manusia, hadirin kota iman rahimakumullah, karena itulah tinggal beberapa hari lagi, kurang lebih 2 atau 3 hari lagi, yang merupakan faktor penentu. Sehingga hadirin kota iman rahimakumullah, kita berharap di ujung daripada madrasah Ramadan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Wabil khusus hadirin kota iman rahimakumullah, malam ini merupakan malam 27 daripada bulan Ramadan yang diyakini oleh sebagian sahabat, sebagian para salafus saleh, dan juga sebagian masyarakat di Timur Tengah yang merupakan adalah malam Lailatul Qadar. Hadirin kota iman rahimakumullah, ada seorang sahabat yang beliau sempat bertanya tentang dosa. Biasanya para sahabat yang lain bertanya tentang bagaimanakah meraih pahala. Tapi sahabat yang satu ini, sahabat Hudzaifah, beliau justru bertanya apakah sebab-sebab dari dosa. Hadirin kepada iman, ketika beliau ditanya kenapa orang yang lain bertanya tentang sebab pahala, apa yang bisa menjadikan kita meraih pahala, sedangkan beliau bertanya tentang masalah dosa. Ternyata hadirin kepada iman rahimahumullah, beliau menjawab agar beliau dapat berhati-hati, jangan sampai terjatuh kepada dosa tersebut. Itulah yang agaknya menjadikan dasar bagi kita. Sehingga malam hari ini, kita akan membahas tentang pintu-pintu syaitan dalam menggoda manusia. Hadirin kepada iman rahimahumullah, sebenarnya ada banyak pintu yang dilakukan oleh syaitan untuk melakukan tipu daya menjatuhkan manusia. Yang pastinya hadirin kepada iman rahimahumullah, kita akan melihat upayanya dulu, baru kemudian kita akan melihat pintunya. Upaya yang pertama yang dilakukan oleh syaitan hadirin kepada iman rahimahumullah adalah yang disebut dengan taswis. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah yang kita hafal, dalam surah An-Nas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, allazi yuwaswisu fi suduril nas, yang mewaswaskan, yang membisikkan perkara yang buruk kepada manusia. Inilah hadirin kota iman rahimakumullah yang dilakukan oleh syaitan yang pertama. Dia akan menjadikan manusia cenderung untuk hal-hal yang tidak baik, dan dia akan berkolaborasi dengan makhluk yang memang diciptakan Allah untuk mendampingi setiap manusia. Itulah yang dikenal dengan istilah qarin. Dalam terminologi Islam, dalam terminologi agama Islam, hadirin kota iman rahimakumullah, kita mengenal ada iblis, ada jin, ada syaitan, dan ada qarin. Ini perlu agak lebih sejenak. Yang disebut dengan iblis adalah kalangan jin yang pertama kali Allah ciptakan. Mereka ini satu zaman dengan Nabi Adam alaihissalam. Karena itu dalam surat Al-Baqarah ayat 34, Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami memerintahkan kepada malaikat untuk sujud tunduk kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Maka iblis enggan dan merasa sombong, dan dia termasuk orang yang kafir. Iblis berbeda dengan malaikat. Jin berbeda dengan malaikat. Kalangan jin Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api, sedangkan malaikat Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya. Tapi mengapa dalam ayat surat Al-Baqarah itu teksnya seolah-olah iblis itu merupakan bagian dari masyarakat malaikat? Saya ulangi lagi ayatnya. Dan ingatlah, ketika kami menyampaikan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Seolah-olah kalau saya mengatakan kepada hadirin dan hadirat yang ada di surau kita, hendaklah mengikuti pengajian dalam keadaan berwudu, maka semuanya berwudu kecuali Bapak Pulan. Berarti Bapak Pulan bagian dari jemaah surau kita, betul? Tapi hadirin kepada iman rahimakumullah, orang yang tidak membuka tafsir, orang yang tidak membuka hadis yang menjelaskan ayat tersebut, mungkin akan salah paham dengan menyatakan bahwa iblis merupakan bagian dari malaikat. Padahal hadirin kepada iman, sebagaimana saya katakan tadi, iblis itu diciptakan oleh Allah dari api, sedangkan malaikat diciptakan Allah dari cahaya. Lalu mengapa teks ayatnya seperti itu? Karena di surga saat itu, yang dominan dan yang mayoritas adalah malaikat yang menghuni surga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berdialog dan memerintahkan dengan perintah kepada yang masyarakat yang lebih banyak, termasuk di antaranya adalah kalangan iblis. Kembali bahwa inilah iblis, generasi pertama dari jin. Adapun jin sendiri hadirin kota iman rahimakumullah, merupakan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dia adalah sebagai sebuah bangsa. Sama kayak kita dari kalangan manusia, maka ada juga dari kalangan jin. Jadi iblis itu bagian daripada jin. Iblis itu adalah bangsa jin pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Saya paham? Jadi kalau jin ini adalah rumpunnya, generasi pertamanya itulah yang disebut dengan iblis. Nah, hanya generasi pertama ini saja yang Allah berikan tenggang waktu sampai hari kiamat. Adapun keturunan mereka mungkin untuk masuk. Saya paham? Karena kalau kita kemudian salah membaca dalam teks Al-Quran, Ustaz, ini kan mereka minta agar diri mereka ini tidak mati sampai hari kiamat. Maka kita bisa membayangkan betapa penuhnya dunia ini dengan mereka. Jadi kalau jin keturunan dari iblis, mungkin untuk mati. Lalu apakah yang disebut dengan syaitan? Syaitan itu hadirin kota iman rahimakumullah, merupakan sifat yang bisa dilekatkan kepada manusia dan jin. Lalu hadirin kota iman, yang berkaitan dengan bahasa kita adalah bahwa setiap manusia akan didampingi dengan apa yang disebut dengan qarin. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa setiap manusia akan didampingi oleh jin yang bernama qarin, yang di mana dia akan berkaitan, dia akan bekerja sama dengan setan dari jenis jin untuk kemudian memberikan waswasah, memberikan bisikan-bisikan yang tidak baik. Saat itu kemudian ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau juga didampingi oleh qarin? Maka Nabi sallallahu menjawab, iya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala sudah mengislamkannya sehingga tidak membisikkan kecuali yang baik. Jadi hadirin kota iman rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada pintu syaitan, maka yang menjadi langkah mereka yang dilakukan oleh syaitan yang pertama adalah taswis, membisikkan hal-hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik itu bisa rasa malas. Orang mau pergi ngaji malas, mau berangkat ke masjid malas, mau baca Quran malas. Makanya ada sebuah tulisan, bedanya kita dengan Rasulullah SAW itu cuma sedikit. Kalau Rasulullah itu sedikit marah, kalau kita sedikit-sedikit marah. Kalau Rasulullah itu sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah itu sedikit tidurnya, kita sedikit-sedikit tidur. Jadi hadirin kota iman rahimakumullah, yang dibisikkan oleh jin, yang dibisikkan oleh setan, adalah sesuatu yang menjadikan diri kita ini malas. Hal yang kedua hadirin kota iman rahimakumullah, jurus daripada setan adalah, selain mereka melakukan taswis, adalah yang kedua hadirin kota iman, tablil. Kalau tablir ini menyesatkan, kalau taswis itu membisikkan sesuatu yang buruk, mendorong untuk malas, mendorong untuk maksiat. Tapi kalau tablir ini hadirin kepada iman rahimahumullah, menyesatkan. Sesuatu dianggap oleh manusia hal itu adalah baik, ternyata hadirin kepada iman rahimahumullah itu adalah suatu hal yang buruk. Sekali lagi dia akan berkolaborasi dengan nafsu manusia. Ada masalah, wah, kalau minum masalah itu lupa. Ini disesatkan hadirin kota iman rahimakumullah. Karena hadirin kota iman rahimakumullah, nanti setelah orang selesai pengaruh dari minuman dan alkohol tersebut sudah hilang, maka akan kembali kepada masalah dia. Ini juga hadirin kota iman rahimakumullah yang dicoba kepada Adam alaihi salam dan Hawa dengan cara disesatkan. Di mana mereka berdua, maaf, mereka yaitu Nabi Adam dengan Hawa, hadirin kota iman rahimakumullah, ditipu oleh syaitan, dengan mana syaitan mengatakan bahwa ketika hadirin kota iman rahimakumullah, pada saat keduanya dilarang untuk mendekati semua pohon di surga, maka syaitan menggoda kepadanya dengan cara memberikan kesesatan kepadanya, memberikan informasi palsu. Tidaklah Allah melarang kalian berdua kecuali agar kalian tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Itu kan hadirin kota iman rahimakumullah. Ya. Disesatkan oleh syaitan. Ya. Jadi itulah yang kedua, yaitu tadlil. Yang ketiga hadirin kota iman rahimakumullah, jurus dari syaitan adalah taswih. Taswih itu hadirin kota iman rahimakumullah adalah menampakkan sesuatu yang buruk pada ajaran Islam. Jadi orang ketika akan melakukan sesuatu itu, hadirin kota iman rahimakumullah, ada rasa takut, ada rasa pesimis. Wah, kita kalau jujur, nanti cukup gak ya buat sebulan? Jadi hadirin kota iman rahimakumullah ditaswih oleh syaitan. Dibuat suatu gambaran yang menakutkan bahwa yang namanya kita, ketika akan melakukan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kok gambarannya gak enak, gambarannya susah, gambarannya nanti berbahaya, gambarannya nanti akan tidak disukai orang. Pengen berangkat haji misalnya, waduh malu gak ya, ntar pulang kita kan masih muda nih, kadang masih bercanda, tasyuih. Padahal hadirin kota iman rahimakumullah, dia menjadi sebuah motivasi tersendiri. Jadi tasyuih lebih tepat adalah bagaimana syaitan menghiasi amalan-amalan Islam, syariat Islam dengan sesuatu yang kemudian menakutkan, sesuatu yang membuat cemas, baik cemas itu berkaitan dengan psikologi maupun cemas itu berkaitan dengan rezeki, ekonomi dan lain sebagainya. Hadirin kota iman rahimakumullah, yang keempat hadirin kota iman rahimakumullah, jurus yang dilakukan oleh syaitan adalah hadirin kota iman takfir, menjadikan manusia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan jurus yang sangat berbahaya sekali, di mana hadirin kota iman rahimakumullah, manusia tanpa sadar diajak oleh syaitan untuk kemudian mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala atau menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang masuk biasanya hadirin kota iman rahimakumullah, melalui sesuatu yang kelihatannya baik tapi ternyata menjauhkan manusia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh hadirin kota iman, orang-orang yang wirid, orang-orang yang berzikir tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Dibisikkan oleh syaitan awalnya untuk merutinkan membaca salah satu dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dibisikkan biar afdal itu sekian ribu kali, biar afdal itu tepat jam sekian malam. Ternyata hadirin kota iman rahimakumullah, dia merasakan kok setelah 3 bulan dia rutinkan, dia jadi bisa menerawang. Dia jadi bisa melihat, oh kira-kira di ruangan ini ada gangguan ataukah tidak. Hadirin kota iman rahimakumullah, inilah yang kita khawatirkan hadirin kota iman, di mana orang kemudian wirid dan zikir bukan lagi karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi wirid dan zikir karena takut nanti apa yang dia anggap sebagai kelebihan itu kemudian hilang dan tidak ada lagi pada dirinya. Ini adalah satu hal yang salah hadirin kota iman rahimahumullah. Jadi inilah diantara jurus-jurus daripada syaitan. Yang pertama adalah taswih, dengan membisikkan sesuatu yang tidak baik, ngajak untuk malas, ngajak untuk maksiat. Yang kedua hadirin kota iman rahimahumullah, tadlil, yaitu menyesatkan dengan menganggap kita begini, tahu-tahu kita melenceng hadirin kota iman rahimahumullah. Yang ketiga hadirin kota iman taswih, dengan cara menampakkan dalam syariat Islam dan amal-amal Islam sesuatu itu menakutkan, sesuatu itu mengkhawatirkan. Dan yang keempat adalah tadlil, yaitu hadirin kota iman ta'af takfir, di mana mereka akan menjadikan manusia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin kota iman rahimakumullah, kita sudah tahu strateginya. Sekarang akan kita lihat dari mana mereka akan masuk, dari mana syaitan akan masuk kepada diri kita. Pintunya sebenarnya banyak hadirin kota iman rahimakumullah, tapi yang terbesar hadirin kota iman rahimakumullah adalah yang pertama kali adalah kedengkian dan iri hati. Hadirin kota iman rahimakumullah, orang yang iri merupakan sesuatu yang sangat-sangat menghancurkan diri dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Nabi mengatakan seorang manusia masih berada dalam kebaikan selama dia tidak dengki kepada orang yang lain. Jadi hadirin kota iman rahimakumullah, ketika seorang manusia iri kepada orang lain, dipilihlah pintu syaitan untuk masuk. Pintu syaitan untuk masuk, kemudian dia berburuk sangka. Pintu syaitan masuk kepada dia untuk melakukan ghibah dan membicarakan aib orang. Hadirin kota iman rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dengki adalah keinginan agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Hasad. Kalau dalam definisi yang lebih mudahnya, yang disebut dengan hasad itu atau iri itu adalah susah lihat orang lain senang dan senang kalau lihat orang lain susah. Itu iri, dengki. Hatinya itu hadirin kota iman rahimakumullah, enggak lapar. Kalau lihat orang lain senang, hatinya itu susah. Tapi kalau lihat orang lain susah, hatinya senang benar. Ngedengar ada saudaranya baru saja selesai kuliah, ah kuliahnya cuma di situ doang. Enggak puas tuh hatinya, enggak ikut senang dengan kegembiraan orang lain. Alhamdulillah saudara kita ini udah bisa beli mobil. Ah, mobilnya. Jadi hadirin kota iman rahimakumullah, ada saja. Susah kalau lihat lain saudaranya itu senang. Dan yang kebalikannya, kalau lihat saudaranya itu susah, hatinya senang benar. Itu kena musibah, ininya hilang. Nah, gak kena bayar zakat. Masya Allah. Hadirin kota iman rahimakumullah, mestinya kita ikut terharu, empati dengan apa yang terjadi kepada saudara kita. Jadi hadirin kota iman rahimakumullah, tidakkah kita ingat bahwa dosa yang pertama kali terjadi di muka bumi yang menyebabkan terjadinya pembunuhan adalah karena iri dan dengki. Di mana hadirin kota iman rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan anak keturunan dari Nabi Adam setiap kali terlahir itu kembar dan kembar lagi dan perempuan. Maka sebab terjadinya tindak pidana pertama di muka bumi, kejahatan pertama di muka bumi, dosa pertama di muka bumi adalah karena ini. Ketika anak cucu Adam sudah mulai dewasa, maaf, ketika anak-anak Adam alaihissalam sudah mulai dewasa dan mereka memerlukan untuk menikah, maka hadirin kota iman rahimakumullah, antara Qabil dengan Habil, maka mereka diminta, karena waktu itu belum ada yang lain, maka mereka tidak dibolehkan untuk menikahi pasangan kembarnya. Yang ada adalah silang. Anak pertama menikahi perempuan anak kedua. Anak laki-laki kedua menikahi anak perempuan yang pertama. Ternyata hadirin kota iman rahimakumullah, salah seorang putra Nabi Allah Adam alaihissalam tidak terima cara seperti ini. Allah jadikan dirinya itu tampan dan pasangan kembarnya juga cantik. Maka ada rasa iri dan tidak terima hadirin kota iman rahimakumullah. Maka dia tidak menginginkan hal ini dan disampaikan kepada ayahandanya Nabi Allah Adam. Maka Nabi Adam alaihissalam kemudian mengatakan kepada mereka, mari sekarang kita lihat manakah di antara kalian berdua yang ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masing-masing kemudian berusaha untuk berkorban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satu dipilihkan hewan ternaknya yang terbaik, yang satu karena dia bercocok tanam, maka hadirin kota iman rahimakumullah, dia pilihkan sesuatu yang sudah tidak layak dan dijadikan sebagai sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ternyata Allah menerima hewan ternak yang dikorbankan oleh saudaranya. Tambah lagi rasa iri dan tambah dengki. Orang yang iri dan dengki itu hadirin kota iman rahimakumullah, terkadang orang yang diirii, orang yang ia dengki itu sudah tidur, dia belum tidur. Masih mikir, hatinya tuh panas, gak bisa puas. Jadi hadirin kota iman rahimakumullah, inilah pintu masuk. Kenapa disebut dengan pintu masuk? Karena ketika syaitan sudah masuk melalui hal ini, hadirin kota iman rahimakumullah, maka syaitan akan mengambil banyak pahala, akan menyebabkan banyak sekali dosa dari pintu masuk ini. Saya katakan tadi, orang yang iri nanti lisannya juga busuk. Ketika ngomong, kata-katanya tidak baik. Ketika berkomentar, kata-katanya tidak baik. Hadirin hadirat imam rahimakumullah. Dari pintu hasad atau dengki ini juga, maka kita menyaksikan bagaimana putra Adam alaihi salam sampai kemudian membunuh saudaranya. Orang kalau sudah iri, orang kalau sudah dengki, hadirin hadirat imam rahimakumullah, maka akan gelap semua pandangannya. Jadi inilah pintu masuk yang pertama hadirin hadirat imam rahimakumullah. Pintu masuk yang kedua hadirin kotal iman adalah syahwat. Nafsu syahwat hadirin kotal iman rahimakumullah. Ini merupakan pintu masuk terbesar yang akan dilalui oleh syaitan. Hadirin kotal iman rahimakumullah, syahwat manusia itu ada beberapa. Ada syahwat lisan, ada syahwat perut, dan ada syahwat farj atau kemaluan. Maka hadirin kotal iman rahimakumullah, syaitan akan masuk melalui pintu besar ini, yaitu pintu yang disebut dengan syahwat. Di mana hadirin khotal iman rahimakumullah berkaitan dengan lisan, maka hadirin khotal iman rahimakumullah syaitan akan masuk dengan cara hadirin khotal iman misalnya dusta, menggibah, membicarakan aib saudaranya dan lain sebagainya. Hadirin khotal iman rahimakumullah berkaitan yang menjadi pembahasan kita berkaitan dengan syahwatul batin, syahwat perut hadirin khotal iman rahimakumullah, maka syaitan akan menggoda manusia dengan rasa tidak puas dengan rezeki, tamak, rakah, menghalalkan harta orang lain, mengambil harta orang lain, atau bahkan hadirin khotal iman rahimakumullah termasuk dalam syahwat perut adalah seseorang berlebih-lebihan dalam makan. Dikatakan hadirin kota iman rahimahumullah, kalau seseorang itu sudah terlalu kenyang perutnya, maka hadirin kota iman rahimahumullah akan berat matanya dan akan tertutup akalnya dan akan meningkat syahwat farjnya. Jadi hadirin kota iman rahimahumullah, itulah syahwat yang kedua, yaitu syahwat perut. Yang mana hadirin kota iman rahimahumullah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a ibnu adam wi'aan syarran min batnihi, tidak ada tempat yang lebih buruk untuk dipenuhi kecuali daripada perut manusia. Jadi kalau dituruti hadirin khotbah iman rahimakumullah akan terus-terusan ingin seperti itu. Yang ketiga hadirin khotbah iman rahimakumullah adalah syahwatul farj, syahwat daripada kemaluan. Hadirin kota iman rahimakumullah, kalau kita menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihi salam, kita akan sejenak mencoba untuk merenungi bagaimanakah Nabi Yusuf alaihi salam yang Allah nyatakan dalam Al-Quran sebagai ahsanul qasas, merupakan cerita dan kisah yang terbaik yang pernah terjadi dalam sejarah. Hadirin kota iman rahimahumullah, kita akan melihat bagaimana syaitan menggoda Nabi Yusuf alaihi salam berkaitan dengan syahwat kemaluan. Sebagaimana kita mafhum hadirin kota iman, Nabi Yusuf alaihi salam kemudian diangkat anak oleh Aziz, salah seorang pembesar Mesir. Hadirin kota iman rahimahumullah, istri daripada Aziz adalah seorang wanita yang teramat terpikat dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Maka dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dari ayat 30-an sampai ayat 60-an bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan begitu inginnya Zulaikha, istri daripada Aziz, untuk memperdaya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Al-Quran menggambarkan hadirin khotbah iman rahimakumullah, maka ketika Nabi Yusuf sudah dipanggil, kemudian hadirin khotbah iman, Zulaikha mengunci pintu tersebut, maka kemudian Zulaikha memanggil kepada Yusuf, kemarilah. Maka hadirin khotbah iman rahimakumullah, Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau menjelaskan bahwa dalam kejadian Nabi Yusuf alaihi salam, ada beberapa hal yang menunjukkan bagaimana perjuangan Nabi Yusuf untuk menahan godaan yang berkaitan dengan syahwat kemaluan. Yang pertama kata Imam Nurqayyim, yang menunjukkan bagaimana perjuangan Nabi Yusuf adalah yang pertama, godaan dari Zulaikha itu kepada Nabi Yusuf, sedangkan Nabi Yusuf adalah lelaki yang normal. Kalau perempuan menggodain lelaki-lelaki yang tidak normal, gak jadi masalah. Ini yang digoda adalah lelaki yang normal. Yang kedua kata Imam Nurqayyim, yang menjadikan dahsyatnya godaan Zulaikha adalah Nabi Allah Yusuf saat itu dalam keadaan bujang. Hadirin sekalian iman, kalau orang bujang itu biasanya banyak khayalannya. Kemarin lagi di Sydney, hadirin sekalian iman, kita ada 3 ustaz yang diundang. Waktu itu salah seorang ustaz yang memang beliau sebelum berangkat dicek kolesterolnya cukup tinggi. Jadi ketika beliau ceramah, beliau bilang kepada jemaah, aduh ini ibu-ibu, katanya, saya sebenarnya punya kolesterol tinggi, kata beliau. Jadi kalau bisa sayur itu yang bening-bening. Kita para ustaz ini senang yang bening-bening. Udah aja. Ya. Hadirin kota Iman, ketika kita pulang ke rumah, kalau ada yang pernah ke Sydney itu, karena di masjid kemudian belakangnya sekitar rumah para ustaz, ketemu sama bujangan yang juga baru mendengar ceramah kita. Apa dia bilang? Aduh ustaz, katanya senangnya main bening-bening ya. Yang kita maksud sayur yang di otak dia ya. Padahal kan tadi kita dibilangin, kita itu ustaz senangnya yang bening-bening, maksudnya sayur. Tapi kan dari bujangan yang dia bilang itu bening-bening, yang lain. Coba kita lihat. Jadi hadirnya kota Iman, Halimah Yoka yang mengatakan bahwa dahsyatnya godaan Zulaikha adalah yang pertama, godaan tersebut ditujukan kepada Nabi Yusuf yang dia adalah laki normal. Yang kedua dia bujangan. Yang ketiga hadirnya kota Iman rahimahkumullah, Nabi Allah Yusuf alaihi salam adalah seorang perantau. Karena hadirnya kota Iman, sebagaimana kita pahami, Nabi Yusuf alaihi salam dulu tinggal bersama ayahandanya, yaitu Nabi Yakub di Palestina. Maka dalam ceritanya sebagaimana kita paham di awal surat Yusuf, beliau kemudian diajak bermain oleh kakak-kakaknya, oleh abang-abangnya, maka kemudian dicemplungin ke dalam sumur, disitulah kemudian dibawa oleh sebuah kafilah ke Mesir. Mengapa hadirin kota lima, orang perantau itu, kata Ibn Qayyim, biasanya mereka tidak ada beban. Kalau di kampungnya mungkin mau berbuat gak baik, malu lah bapaknya kiai. Kalau di kampungnya mungkin akan malu, wah bapaknya nabi, masa anaknya begini. Itulah yang menjadikan kalau kita lihat, mereka-mereka yang merantau, niatnya tadinya belajar ke Australia, ternyata karena jauh dari orang tua, gak ada tuh beban orang tua. Gak ada yang tahu bapaknya ini, di sini ya bebas. Jadi hadirin Bapak Iman rahimakumullah, itulah godaan yang ketiga, bahwa Nabi Allah Yusuf adalah seorang perantau. Yang keempat hadirin kota Iman rahimakumullah, godaannya adalah hadirin kota Iman rahimakumullah, Zulaikha itu niat banget. Dari mana tahunya niat banget? Karena hadirin Bapak Iman rahimakumullah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ghallaqatil abwab, dan Zulaikha mengunci pintu-pintu. Jadi kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsirnya, digambarkan bagaimana rumah para pembesar zaman dulu. Biasanya besar dan dengan pintu yang berlapis dan juga dengan kawalan yang ketat dari pengawal. Itu semuanya sudah diminta keluar. Biasa kalau kita lihat film-film zaman dulu kan, selain ada pengawal di depan kamar, itu di apa namanya di tempat tidurnya itu di samping-sampingnya ada kipas yang pakai bulu. Nah itu semuanya udah disuruh keluar sama Zulaikha. Bahkan hadirnya kata Iman rahimahumullah, bukan saja pintu kamar yang dikunci, pintu-pintu lainnya juga sudah dikunci. Jadi godaan yang keempat hadirnya kata Iman rahimahumullah adalah itu Zulaikha yang benar, pengen benar. Yang kelima hadirnya kata Iman rahimahumullah, yang menjadi godaan Nabi Allah Yusuf alaihi salam adalah Zulaikha ini adalah cantik. Kalau niat benar, kepada bujangan, kepada laki-laki normal, tapi kalau orangnya enggak cantik mungkin ya, ya akan nolak. Tapi ini cantik. Yang kenal hadirin kota iman rahimakumullah, dikatakan oleh Imam Al-Qayyim adalah hadirin kota iman, Zulaikha adalah majikannya, merupakan ibu angkatnya, yang mana hadirin kota iman rahimakumullah, bisa jadi ada orang diajak maksiat, sebenarnya dia enggak mau, tapi karena sungkan, wah ini bosnya, wah ini dosen pembimbingnya, supervisornya, ah ngikut deh. Seperti banyak pertanyaan yang saya dapatkan dari Korea Selatan misalnya, bosan, ini gimana? Saya diajakin supervisor saya lagi ada party, ternyata disediain minuman misalnya. Nah, jadi hadirin kota lima rahimakumullah, bisa jadi di dalam hati terkadang orang menolak, tapi karena yang menawarkan ini adalah atasan, orang yang bosnya dia, maka mungkin hadirin kota lima rahimakumullah, seseorang itu jatuh dalam kemaksiatan. Tapi hadirin kota lima rahimakumullah, semuanya dapat dihalau oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kenapa saya ceritakan bagaimana penafsiran dari Imam Al-Qayyim untuk memperlihatkan kepada kita bagaimanakah perjuangan dari Nabi Yusuf alaihissalam menghalau dari apa yang disebut dengan syahwatul fars atau syahwat kemaluan. Hadirin kepada Imam rahimakumullah, inilah pintu masuk yang kedua dari syaitan. Ketika syaitan sudah masuk melalui syahwat, maka hadirin kepada Imam rahimakumullah akan banyak kerusakan yang terjadi. Syahwat dari lisan, seseorang bisa berdusta. Syahwat lisan, seseorang bisa menceritakan aib orang lain yang disebut dengan ghibah. Syahwat dari perut, hadirin kota iman, tidak pernah terasa puas dan lain sebagainya. Hadirin kota iman, dan juga syahwat kemaluan yang menjadikan orang tidak, hadirin kota iman, memperdulikan mana yang halal dan mana yang haram. Pintu masuk yang ketiga, hadirin kota iman rahimahumullah. Kita sudah tahu tadi pintu masuk yang pertama adalah iri dan dengki. Pintu masuk yang kedua adalah syahwat. Yang ketiga hadirin kota lima rahimakumullah, pintu masuk yang ketiga adalah rasa bakhil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Salatun muhlika." Ada tiga perkara yang akan membinasakan manusia. Hadirin kota lima rahimakumullah, yang pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa syuhun muta'a, rasa kikir yang dituruti. Hadirin kota lima rahimakumullah, mengapa rasa kikir, bakhil, pelit dikatakan sebagai pintu syaitan? Karena hadirin kota lima rahimakumullah, para ulama mengatakan orang yang pelit, orang yang kikir, bukan saja tadinya dia mau sedekah kemudian gak jadi, tapi orang yang bakhil, hadirin kota lima rahimakumullah, berarti dia ragu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin kota lima rahimakumullah, kalau orang sudah bakhil, hadirin kota lima rahimakumullah, maka yang bermasalah itu adalah bagaimana keyakinan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu hadirin kota lima, saya pernah menceritakan bagaimana ada seorang ulama yang beliau bernama hadirin kota lima rahimakumullah, Al-Imam Al-Auza'i. Seorang ulama dari Lebanon. Seorang ulama yang terkenal bagaimana ijtihad dan buah pikiran beliau. Sampai-sampai hadirin kota lima rahimakumullah dinyatakan bahwa kalau saja murid-murid dari Imam Al-Auza'i ini kemudian menyebar keluar daripada negara Lebanon, maka beliau layak untuk menjadi imam yang keempat dari imam yang mazhab tadi. Tapi sayang sekali lagi hadirin kota lima rahimakumullah, ternyata tidak banyak buah pikiran beliau yang menyebar dan dikenal oleh manusia. Hadirin kota lima rahimakumullah, diriwayatkan bahwa Imam Al-Auza'i beliau tinggalnya di masjid. Maka hadirin kota lima rahimakumullah, pada suatu hari beliau keluar dari rumah berjalan dan ternyata datang waktu zuhur. Maka kemudian beliau masuk ke salah satu masjid dan sholat sebagai makmum. Hadirin kota iman rahimakumullah, setelah selesai sholat, maka sang imam menghadap ke jamaah sebagaimana biasa dan sebagaimana disunnahkan. Ketika dia menghadap kepada jamaah atau kepada makmum, maka dia berjumpa dengan Imam Al-Auza'i dan dia kenal. Maka didatangi imam tersebut dan kemudian disampaikan, wahai imam, Aku mendengar kau hidup di masjid. Dari mana makanmu? Sebuah pertanyaan yang bagi kita sering untuk kita tanyakan dan kita menganggapnya terkadang adalah pertanyaan yang biasa saja. Tapi Imam Al-Albani ditanya dari mana makannya, berubah paras beliau. Beliau kemudian mengatakan, apakah engkau bertanya tadi itu tulus dari dalam hatimu? Kaget Imam Masjid itu. Belum sempat dia jawab, maka Imam Al-Albani kemudian mengatakan, kalau engkau bertanya dari dalam hatimu, la u'idu sholat, aku akan mengulangi sholat. Tambah kaget lagi. Hadirin hadirat Imam rahimahullah, maka kemudian Al-Imam Al-Albani mengungkapkan sebuah kalimat yang sampai sekarang dicatat dengan kitab emas. Imam Al-Auza'i kemudian mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ شَكَّ فِي الرِّزْقِ شَكَّ فِي الْخَالِقِ. Karena sesungguhnya, barang siapa yang ragu dengan rezeki, berarti ragu dengan Allah yang pernah menciptakan. Jadi hadirin kota Iman rahimahullah, orang yang bakhil atau orang yang kikir, pada hakikatnya yang menjadi masalah adalah ragu tak dia dengan rezeki yang Allah akan berikan kepada dirinya. Hadirin kekuatan iman rahimahkumullah, inilah yang menjadi permasalahan. Karena itulah nantinya hadirin kekuatan iman rahimahkumullah, ketika seseorang dimasuki oleh syaitan dengan pintu bakhil ini, maka hadirin kekuatan iman rahimahkumullah, dia akan sangat-sangat perhitungan. Perhitungan dengan hartanya, bahkan mungkin hadirin kota Iman rahimahkumullah, perhitungan dengan waktu dan pikiran yang akan dia berikan buat dakwah ini. Padahal hadirin kota Iman rahimahkumullah, kalau kita menyaksikan bagaimana para sahabat-sahabat yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dijanjikan oleh baginda s.a.w. untuk masuk ke dalam surga, maka hadirin kota Iman rahimahkumullah, mereka adalah orang-orang yang bermawar. Karena saya mengatakan hadirin kota Iman, kedermawanan itu merupakan kilauan daripada keimanan seseorang. Hadirin kota Iman rahimahkumullah, pintu masuk syaitan yang keempat, selain yang pertama adalah iri dan dengki, yang kedua hadirin kota Iman rahimahkumullah adalah yang disebut dengan syahwat, yang ketiga tadi hadirin kota Iman adalah rasa bakhil, yang keempat hadirin kota Iman rahimahkumullah, pintu masuk syaitan adalah yang disebut ujub ataupun bangga dengan pikirannya. Masih dari hadis yang tadi hadirin kota Iman rahimahkumullah, Nabi mengatakan di antara hal yang akan membinasakan manusia adalah wa'ijabul mar'i bi-ra'yi. Seseorang itu merasa takjub, merasa bangga dengan pikirannya. Kalau syaitan sudah masuk melalui hal ini hadirin kota Iman rahimahkumullah, maka inilah yang menjadikan orang itu sombong. Orang itu tidak mau menerima masukan dari orang lain. Orang tidak mau menerima pendapat dari orang lain. Jadi pintu masuknya adalah hadirin kota Iman merasa kagum, merasa ujub dengan pandangannya. Hadirin kota Iman rahimahkumullah, kalau kita menyaksikan bagaimana baginda Rasulullah telah mencontohkan kepada kita, beliau mencontohkan kepada kita bagaimana beliau adalah seorang yang bijak. Kita saksikan hadirin kota Iman rahimahkumullah, ketika penempatan pasukan dalam perang Badar, pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menugaskan pulang di sini, ini di sini, maka kemudian hadirin kota Iman rahimahkumullah, ada seorang sahabat yang bernama Hubab Ibnul Mudzir. Beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah ini wahyu yang Allah turunkan kepadamu ataukah ini strategi perang? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ini adalah strategi perang. Setelah itu Hubab bin Mudzir mengatakan, ya Rasulullah, kalau ini adalah strategi perang, maka aku memiliki rencana dan aku memiliki usulan adalah bagaimana kaum muslimin ditempatkan di sekitar mata air Badar. Beliau kemudian menyampaikan argumentasinya, karena ya Rasulullah, ketika kita haus kita mudah untuk meminumnya, tapi kalau pasukan tentara, kalau kemudian mereka musuh, mereka merasa haus, mereka akan kesulitan untuk mendapatkan air kecuali harus berhadapan dengan diri kita. Jadi hadirin Iman rahimakumullah, Nabi kemudian menerima pendapat itu. Kita lihat bagaimana hadirin Iman rahimakumullah mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadirnya kota iman ketika seseorang itu rujuk, ketika seseorang itu bangga dengan dirinya, maka inilah yang menjadikan hadirnya kota iman rahimahumullah, sifat sombong dan kesombongan inilah yang menjadikan iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan iblis diusir dari surga. Kita lihat hadirnya kota iman rahimahumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada iblis untuk sujud kepada Adam, maka Al-Quran mengatakan aba wastakbara, iblis itu enggan dan merasa sombong. Sombongnya bagaimana hadirin kota iman? Dikatakan dalam ayat yang lain di mana iblis mengatakan asjudu liman khalaqta tinan, apakah mesti aku sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah sedangkan kau menciptakan diriku dari api? Ada rasa sombong di sini karena iblis merasa ujub. Bahkan hadirin kota iman rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala usir, maka iblis hadirin kota iman rahimakumullah tidak merasa bersalah sedikit pun. Dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan usianya sampai hari kiamat, la ughwiyannahu, aku akan menggoda dan menggelincirkan umat manusia. Dia hadirin kota iman rahimakumullah, orang kalau sudah ujub dengan pandangannya, orang kalau sudah ujub dengan pikirannya, maka itu akan menjadikan orang itu sombong. Kalau sudah sombong hadirin kota iman rahimakumullah, wah repot. Ada sebuah peribahasa dalam bahasa Arab hadirin kota iman rahimakumullah yang mengatakan idza kanat an-nufusu takabburat, kalau jiwa-jiwa ini sombong, ta'ibat fi muradihal ajsam, badan ini enggak sanggup untuk ngikutinnya. Ya. Orang itu kalau sombong hadirin kota iman rahimakumullah, jalannya aja bagaimana, ngomongnya aja bagaimana, enggak sanggup badan ini ikuti tubuh ataupun jiwa daripada orang yang sombong. Enggak sanggup hadirin kota iman rahimakumullah. Jadi hadirin kota iman rahimakumullah, itulah pintu masuk yang berikutnya dari syaitan, yaitu seseorang itu rujuk sombong dengan pikirannya. Makanya hadirin kota iman rahimakumullah, Islam sudah menganjurkan dari jauh-jauh hari bahwa hadirin kota iman rahimakumullah, akal manusia itu terbatas. Akal manusia itu terbatas. Dan semua yang Allah berikan kepada kita terbatas kecuali kalau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan hadirin kota iman rahimakumullah, dalam Al-Qur'an Allah menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak mengetahui apa-apa. Setiap kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perut ibu kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Maka Allah memberikan beberapa potensi kepada kita. Yang pertama kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah berikan pendengaran. Wal absar, dan juga penglihatan. Wal afidah. Afidah ini hadirin kaum iman rahimakumullah, gabungan antara perasaan dengan akal. Kita akan melihat hadirin kaum iman rahimakumullah. Yang pertama berkaitan dengan pendengaran. Pendengaran ini hadirin kaum iman rahimakumullah, terkadang banyak salah paham. Hadirin kota iman rahimakumullah, sering hadirin kota iman rahimakumullah, ketika orang ngomong A, yang kedengarannya B. Karena salah paham, dan inilah hadirin kota iman rahimakumullah di antara kekurangan daripada pendengaran manusia. Begitu juga yang namanya penglihatan. Kita mengenal ada yang disebut hadirin kota iman rahimakumullah, ketika seseorang berada di tengah gurun, seolah-olah ada mata air, padahal ini adalah mata morgana. Sekali lagi, mata kita juga terbatas. Bagaimana dengan perasaan? Perasaan kita juga relatif hadirin kota iman rahimakumullah. Untuk mengetahui sebuah kebenaran, perasaan kita juga relatif. Ada seorang ibu, dia mengadu bahwa rumahnya itu sempit. Datang seorang kiai, dibilang Pak Kiai, rumah saya sempit. Kata kiai ini, ibu punya ayam enggak? Oh punya Pak Kiai. Kalau gitu masuk ke dalam rumah. Kaget kan? Minggu depan datang ke saya. Dimasukin. Minggu depannya tuh ibu, waduh ya Allah Pak Kiai. Udah rumah sempit, ada ayam lagi. Gitu. Ibu punya bebek? Punya Pak Kiai. Masukin. Minggu depan datang lagi. Hadirin kota iman rahimakumullah. Ya. Sampai 3 minggu binatang yang dia punya disuruh masukin ke dalam rumahnya. Setelah 3 minggu datang, maka kata Pak Kiai sekarang, itu ayam, itu bebek, dan lain-lainnya keluarin dari rumah. Hadirin kota iman rahimakumullah. Maka minggu depan datang ke ibu, baru nyampe pagar rumah Kiai, apa yang dia bilang? Alhamdulillah Pak Kiai, rumah saya luas sekarang. Jadi ternyata perasaan itu relatif, hadirin kota iman rahimakumullah. Pendengaran tadi kita katakan relatif, terkadang kita salah dengar. Tadi hadirin kota iman rahimakumullah. Nah ini online masalah. Tapi yang pastinya telinga kita itu sering keliru. Hadirin kota iman begitu juga dengan mata. Dia relatif untuk mencapai sebuah kebenaran. Itulah katanya ada fata morgana dan lain sebagainya. Begitu juga yang namanya perasaan lebih jauh lagi. Makanya kalau kita lihat hadirnya kuat lima rahimahumullah, seniman itu kadang kita bingung. Seniman misalnya berkaitan dengan musik, nyanyinya kan begitu. Hatiku hancur mengenang itu. Jangankan hancur dalam ilmu psikologi, gopal dikit aja, itu yang disebut dengan stres. Apalagi hancur. Seniman misalnya melukis, dulu kita lagi kecil kan, gunungnya segitu, pohon kelapanya tinggi, gitu. Itu perasaan. Nah, potensi yang keempat yang Allah berikan adalah akal atau rasio. Hadirin kota iman rahimahumullah. Kembali, akal manusia juga terbatas. Hadirin kota iman rahimahumullah. Untuk mencapai sebuah kebenaran, kalau seorang manusia mendewa-dewakan akal saja, tanpa berpatukan dari Al-Quran dan Sunnah, maka sering kelirunya. Akal manusia itu sangat relatif. Orang sepandai apapun hadirin kota iman rahimakumullah, maka akalnya adalah sangat-sangat relatif. Diceritakan hadirin kota iman rahimakumullah, di masa Romawi ada seorang pakar hukum. Dia seorang pengacara terkenal. Suatu hari datang seseorang dan dia anak muda. Dia datang kepada pengacara tersebut dan mengatakan, wahai tuan, aku dengar engkau adalah pengacara hebat. Aku ingin belajar darimu. Maka kemudian kata pengacara terkenal tersebut, boleh. Hadirin kota iman rahimakumullah. Kemudian si anak muda yang ingin belajar itu, dia kemudian mensyaratkan, aku ingin belajar kepadamu, tapi aku tidak akan bayar uang belajar kecuali kalau aku menang pada kasus yang pertama. Saya ulangi lagi. Ada orang mau belajar sama seorang pengacara terkenal, tapi dia memberikan syarat bahwa dia tidak akan bayar uang belajar kecuali kalau dia sudah menang pada kasus pertama. Jadi pengen dibuktiin itu ilmunya, paham ya? Maka kemudian hadir kota lima bagi makmumullah, sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, sampai kemudian hadir kota lima bagi makmumullah, kata sang guru kemudian udah selesai. Ilmu saya sudah saya turunkan. Sekarang kamu cari masalah. Maksudnya cari masalah untuk kemudian diangkat dalam persidangan. Hadirin kota iman rahimakumullah, kata sang murid tersebut, kalau masalah sudah ada wahai guruku, dari dulu sudah saya siapkan. Kata gurunya, apa masalahnya? Kata murid ini, masalahnya saya gak mau bayar. Jadi dia masalahnya gak mau bayar. Jadi udah disiapin. Maka kemudian masuklah mereka ini dalam persidangan. Guru sama murid. Seorang guru adalah seorang pengacara hebat sama muridnya dan ada majelis hakim. Hadirin kota iman rahimakumullah. Sebelum dimulai, maka sang murid itu kemudian instruksi, wahai majelis hakim, sidang ini gak usah dilanjutkan. Kenapa gak usah dilanjutkan? Karena saya ini, hadirin kota iman rahimakumullah, kalah atau menang, saya tidak akan bayar. Kok bisa begitu? Sang murid kemudian mengatakan, kalau saya menang, kan tuntutannya, saya tidak bayar. Berarti kalau saya menang, saya tidak bayar. Oke? Dan kalau saya kalah, dulu guru saya itu ada janji, bahwa itu akan bayar kalau menang dalam kasus pertama. Paham? Jadi kalah atau menang saya akan bayar. Sang guru kemudian mengatakan ke majelis hakim sidang dilanjutkan. Kenapa begitu? Karena saya kalah atau menang akan terima bayaran. Kok begitu? Kan hadirin teman-teman imam beliau mengatakan sidang ini saya menuntut untuk dibayar. Kalau saya menang berarti saya dapat bayaran. Kalau saya kalah dia kan dulu janji bahwa dia akan membayar kalau menang dalam kasus pertama. Ini hakim bingung, dia bilang sidang ditunda minggu depan. Ini untuk menunjukkan hasil kota iman bahwa yang namanya akal manusia dimulang balik ke kita juga bingung. Ini sidang mau dilanjutkan atau enggak? Ternyata kedua-duanya mengklaim yang satu tetap tidak bayar, yang satu tetap bayar. Jadi hadirin kota iman rahimahumullah, kembali bahwa ketika seseorang itu rujuk, ketika seseorang itu bangga dengan pikirannya, takjub dan melupakan bahwa mungkin untuk keliru, maka hadirin kota iman rahimahumullah, ini merupakan pintu syaitan untuk menjadikan manusia itu sombong dan manusia tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Hadirin kota iman rahimahumullah, lalu apakah yang kemudian menjadikan diri kita terselamatkan? Yang pertama tadi dari tipu daya syaitan yang ada empat tadi, kemudian bagaimana kemudian agar jangan sampai syaitan masuk melalui pintu-pintu tersebut. Yang pertama hadirin kota iman rahimakumullah adalah bagaimana kita harus berani berselisih dengan keinginan syaitan. Kalau syaitan ajak kita malas masuk melalui pintu syahwat, kita tutup, enggak, saya harus begini. Kalau syaitan kemudian ngajak kita untuk bakhil, wah enggak, saya harus begini. Kalau syaitan kemudian membisikkan kepada kita untuk iri, tidak, kita akan serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama adalah bagaimana kemudian kita lawan. Hadirin kota iman rahimahumullah, itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, di mana beliau mempermalukan jiwanya agar jangan sampai hadirin kota iman rahimahumullah jiwanya ini bagaikan bayi yang akan terus menerus untuk merongrong dan juga menggoda dirinya. Di Umar selalu mengatakan dalam dirinya hadirin kota iman rahimahumullah, Umar selalu mempermalukan dirinya untuk kemudian agar jangan sampai timbul sifat-sifat yang itu merupakan pintu masuk syaitan, sombong, syahwat dan lain sebagainya. Jadi langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyelisihi, bagaimana kita melawan dari apa yang dilakukan oleh syaitan. Kalau syaitan mengajak kepada kita untuk bakhil, kita lawan. Kalau syaitan mengajak kita untuk menuruti syahwat, kita lawan. Yang kedua, hadirin kota iman rahimahumullah, bagaimana kita bisa menutup pintu-pintu yang akan dimasuki oleh syaitan? Hadirin kota iman adalah dengan keikhlasan. Orang yang ikhlas itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa iblis, syaitan akan mampu menggoda anak cucu Adam illa ibadaka minhumul makhlasin, kecuali hamba-hambamu, kata syaitan, yang mereka itu ikhlas. Artinya hadirin kota iman rahimakumullah, kenapa ikhlas kok bisa menangkal daripada godaan syaitan, menangkal daripada tipu daya syaitan? Karena hadirin kota iman rahimakumullah, ketika syaitan ingin masuk melalui iri dan dengki, kita ikhlaskan. Ya, alhamdulillah itu memang rezekinya dia. Alhamdulillah itu mah. Jadi hadirin kota iman rahimakumullah, ketika itu, ketika keikhlasan itu ada dalam diri seorang manusia, maka dia akan selalu berpikiran positif. Yang kedua, hadirin kota iman rahimakumullah, ketika syaitan akan masuk melalui syahwat, maka hadirin kota iman rahimakumullah, dia ingat. Ketika syaitan ingin masuk melalui syahwat perut, bagaimana seseorang yang mengambil apa yang tidak berhak bagi diri dia, maka dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin kota iman rahimakumullah, bagaimana kita bisa menghalangi tipu daya syaitan? Yang ketiga adalah hadirin kota iman rahimakumullah, dengan memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hadirin kota iman rahimakumullah, Allah akan senantiasa menyelamatkan diri kita. Zikir yang dimaksud bukan saja zikir dengan lisan, tapi ketentraman batin kita untuk senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Di kantor, di rumah, saat mengajar, saat bekerja dan lain sebagainya, kita kondisikan dalam keadaan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hadirin hadirat rahimakumullah, yang bisa menutup pintu-pintu syaitan adalah dengan cara kita bersama-sama. Bersama-sama inilah hadirin hadirat rahimakumullah yang bisa menjadikan diri kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sendirian itu hadirin hadirat iman rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya serigala itu akan menerkam kepada kambing yang sendirian. Inna bayakulun dikbu al-ghanam al-qasiyah, hanya saja serigala itu akan memakan kambing yang sendirian. Kalau kita melihat bagaimana film flora dan fauna, ketika ada seekor hadir kota iman, seekor singa berusaha untuk menerkam kumpulan daripada kerbau liar, dia tidak langsung menerkam, tapi dia putari daripada kumpulan tersebut sampai kemudian ada satu yang tidak lagi mau berjamaah dengan kawan-kawannya. Dia kemudian keluar dari kelompoknya, inilah yang dikejar dan inilah yang diterkam oleh kita ini. Jadi hadirin kota iman rahimahumullah, dengan kita silaturahim seperti ini, berada dalam pengajian-pengajian, menjadikan diri kita terjaga hadirin kota iman rahimahumullah daripada godaan syaitan. Hadirin kota iman rahimahumullah, demikianlah yang kita ketahui tentang bagaimanakah ibu daya syaitan. Apa saja pintu-pintu besar yang akan dimasuki oleh syaitan kepada diri kita, dan yang kemudian adalah bagaimanakah kita menakal daripada itu semuanya. Hadirin kota iman rahimakumullah, mudah-mudahan kajian ini menjadi suatu bekal bagi kita, suatu semangat bagi kita untuk kemudian hadirin kota iman bisa menjadikan syaitan seperti yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesungguhnya syaitan adalah aduun lakum, musuh bagi kalian. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah syaitan betul-betul sebagai musuh. Hadirin kota iman rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, menarik sekali, iblis itu satu atau lebih dari satu. Hadirin kota iman rahimakumullah, betul bahwa memang kalau kita lihat dari konteks ayatnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iblis dalam bentuk mufrad, dalam bentuk simulasi. Dengan demikian iblis itu tidak banyak. Jadi kalau tadi kemudian saya menggunakan kata-kata bahasa iblis itu adalah keliru. Yang betul adalah memang iblis itu adalah singular, atau iblis itu adalah mufrad, ya, yang bangsa atau rumpunnya itu adalah jin. Maka tadi saya katakan, ya, seperti dari bangsa manusia itu Nabi Allah Adam, maka dari bangsa jin yang pertama kali generasinya itu adalah iblis. Dan dialah yang ketika diminta oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, ternyata beliau enggak. Sebenarnya hadirin kota iman rahimakumullah, ada terkadang orang yang mencoba mengotak-atik akalnya dengan mengatakan, loh benar dong iblis disuruh sujud kepada Adam gak mau, maunya disuruh kepada sujud kepada Allah. Tapi ini hadirin kota iman berbeda, karena yang nyuruhnya itu yang pertama adalah Allah. Jadi ini adalah ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna sujud di sini bukan sujud seperti kita sholat, tapi tunduk kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Kalaupun makna sujud itu adalah sujud seperti kita sholat, maka ketaatan ini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali hadir kota iman, iblis itu adalah mufrad, artinya singular, dan dia ini memang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan tempo waktu sampai hari kiamat. Adapun keturunannya dari bangsa jin, maka mereka ini mungkin untuk mati. Wallahu a'lam. Ada kan? Cukup? Hadirin khotimah rahimakumullah, kalau memang dicukupkan insyaallah besok kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu sahabat ke-9 dan ke-10 yang dijanjikan untuk masuk surga. Dan insyaallah pada besok malam kita hadirin khotimah rahimakumullah akan membahas surga dan neraka dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Bagaimana Al-Qur'an dan Sunnah menceritakan tentang surga, bagaimana Al-Qur'an menceritakan tentang neraka, bagaimana keadaan kenikmatan di surga, penghuninya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Dan hadirin kaum iman rahimakumullah, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan juga kepada hadirin bahwa malam-malam ini merupakan malam-malam yang sangat-sangat berarti kepada kita. Menit-menit yang begitu bernilai karena kita berada di ujung daripada bulan Ramadan. Apalagi pada kota iman, malam ini merupakan malam ganjil, yaitu malam ke-27. Maka marilah pada kota iman kita tingkatkan ibadah kita, dari mulai kita zikir, berdoa, sholat malam, qiyamul lail, bersedekah dan lain sebagainya. Hadirin kota iman rahimakumullah, mudah-mudahan kitalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dan rezeki Lailatul Qadar, di mana malam tersebut merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan juga selain keberkahan daripada malam Lailatul Qadar di mana dia lebih baik dari 1000 bulan, maka pada malam Lailatul Qadar Allah menurunkan malaikat saking berduyun-duyunnya, saking banyaknya turun ke muka bumi, maka karena itulah disebut dengan Lailah atau malam Al-Qadar yang artinya sempit. Di mana karena begitu banyaknya malaikat turun, malaikat berbondong-bondong untuk mencatat apa yang diminta oleh manusia dari mulai malam hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Qadar. Karena itu punya kuatan iman, siapkan doa-doa terbaik kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita mau minta apa? Sampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita, hajat pasangan hidup kita, apa yang diinginkan kita untuk anak kita, ibu bapak kita, atau mungkin yang lainnya. Hadirin kaum iman rahimakumullah, marilah kita tutup kajian kita dengan sama-sama membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.